وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bersyukur kepada-Nya. Semua nikmat baik yang kita sadari maupun tidak, maka kita bersyukur dengan lisan kita dan hati kita dan anggota badan kita. Ditambah lagi nikmat bisa menghadiri majlis ilmu tanpa kita susah payah untuk mendapatkannya. Setelah sholat subuh, langsung Allah takdirkan bisa hadir di majlis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan. Wajib bagi kita bersyukur. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menambah keyakinan kita, meluruskan keyakinan kita, menambah semangat kita dalam beribadah dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa Taala surah Al-Baqarah ayat 25. Setelah kita mempelajari dan memperbaiki bacaan kita, sekarang kita akan membaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Apa isi kabar gembiranya? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannat, bagi mereka surga. Mereka akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu, tatkala penghuni surga, yaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan beramal soleh, dikasih rizki dari rizki-rizki yang Allah telah siapkan dalam surga, berupa buah-buahan, sebagai rizki bagi mereka, qalu, maka penghuni surga berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, rizki ini seperti rizki yang telah diberikan kepada kami ketika di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi dengannya mutasyabiha yang sama. yang mirip, yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi penduduk surga mereka mendapatkan istri-istri mutahharah yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka tinggal dalam surga kekal selama-lamanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lamma dhakara jazaa'ul kafirin, tatkala Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir, dalam ayat yang sebelumnya Allah sebutkan bahwasanya orang-orang kafir mendapat balasan berupa neraka yang sangat panas, yang bahan bakarnya yaitu manusia dan batu. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak percaya, yang kufur, yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, maka balasan mereka adalah neraka. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan balasan orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa balasan bagi mereka? Allah sebutkan dzakara jazaa'ul mu'minin, Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah ahlul a'mal as-salihah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka beramal dengan amal-amalan yang soleh. Keimanan yang ada dalam dada mereka muncul, berubah menjadi amal-amalan soleh. Keluar dari lisan mereka ucapan-ucapan yang indah, yang baik, yang menyenangkan hati. Keluar dan perbuatan mereka dan amal-amal yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini ada sekumpal daging. Idza salahat salahat jasad kulluh, apabila sekumpal daging ini sehat, baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat, tetapi apabila sekumpal daging ini rusak, sakit, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula anggota tubuh yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sekumpal daging itu adalah hati. Ketika hati ini penuh dengan keimanan, keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan keluar ucapan-ucapan yang indah, yang baik. Anggota tubuh ini pun akan mengerjakan perkara-perkara yang baik, karena baiknya hatinya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam amal-amal soleh, amal-amal yang cocok sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, amalan-amalan yang baik. Ala tariqatihi ta'ala, sesuai dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Yujma'u bainat targhib wa tarhib, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara targhib dan juga tarhib. Targhib artinya motivasi, dorongan-dorongan, semangat. Wa tarhib itu untuk menakut-nakuti. Allah gabungkan, setelah menyebutkan balasan untuk orang-orang kafir, Allah sebutkan balasan orang-orang yang beriman. Allah gabungkan agar liyakunal abdu raghiban rahiba, agar supaya seorang hamba itu semangat tetapi juga khawatir, khaifan rajian, dalam keadaan takut juga berharap. Karena seseorang kalau dia terlalu berharap tetapi tidak ada rasa takut, dia seenaknya melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. kita akan masuk surga, akan dapat bidadari, akan ini. Tapi enggak ada rasa takut. Dia tetap berbuat dosa dan maksiat. Sebaliknya ketika seorang hamba itu takut. Tidak ada rasa harap, dia akan putus asa. Dia akan bunuh diri. Dia akan menyalahkan orang-orang yang berbuat dosa sehingga dia bunuh dengan bom bunuh diri. Karena putus asanya. Maka orang-orang yang beriman, di dalam diri mereka ada targhib wa tarhib. Allah mengumpulkan, dan di dalam Al-Quran ini ada mathani yang artinya seimbang. Ayat-ayat yang mengandung targhib dan juga ada ayat-ayat yang mengandung tarhib. Rasa harap dan takut. Harap-harap cemas. Dia berharap masuk jannah, tapi dia takut. Nah, kalau amalannya kurang ikhlas, kurang sesuai dengan sunnah, sehingga dia berhati-hati terus belajar agar sesuai dengan Al-Quran sunnah, bersemangat untuk mendapatkan jannah dan seterusnya. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, wabashir alladhina amanu wa amilus salihah, wabashir. Berikanlah kabar gembira. Ay artinya, ya ayuhar rasul, wahai rasul, wahai para rasul, wa man qama maqamahu, dan juga orang-orang yang menduduki, melanjutkan perjuangan rasul. Artinya, wahai para ulama, wahai para asatidah, wahai ustaz-ustaz yang mereka mengajarkan ajaran rasul, berilah kabar gembira. Wahai orang-orang yang berilmu, berilah kabar gembira. Kepada siapa yang mendapatkan kabar gembira? Dikabarkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yang yakin, percaya, biqulubihim, dengan hati mereka. Bukan beriman cuma dengan lisan, tapi beriman yang bersumber dari hati mereka. Karena ilmu yang mereka miliki berdasar Al-Quran dan Sunnah, timbullah keimanan, keyakinan. Orang seperti itu kasih kabar gembira. Yang keimanan itu berasal dari hatinya, tentunya akan nampak pada amalannya dan juga ucapannya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan hatinya. Wa amilus salihah, yang mereka buktikan keimanan tersebut dengan amal-amal soleh. Tidak cukup dengan hati. Kalau memang hatinya baik, pasti perbuatannya juga baik. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Amal soleh bijawarihihim, dengan anggota badan mereka, dengan lisan mereka, ucapan mereka baik-baik, perbuatan mereka, tingkah laku mereka juga baik-baik. Fasadaku imanahum bi'amalis salihah, yang mana mereka membenarkan keimanan mereka itu dengan amal soleh. Oh, dia tuh baik kok, walaupun ucapannya jelek, perbuatannya kotor, tapi hatinya baik. Dusta. Kalau memang dia baik, hatinya baik, insya Allah ucapannya juga baik, perbuatannya juga baik-baik. Tidak mungkin hatinya baik tapi perbuatannya jelek, enggak mungkin. Wa wasifati a'malil khair bis salihah. Allah Subhanahu wa taala mensifati amalan-amalan kebaikan dengan salihah. Amal-amalan kebaikan adalah amal-amal soleh. Allah sifati amal-amal khair dengan solehat. Kenapa? Li'anna biha taslu ahwal al-abdi. Karena dengan amal soleh akan memperbaiki keadaan seorang hamba. Keadaan seorang hamba itu akan baik dengan amal soleh yang dia lakukan. Wa umuru dinihi wa dunyahu. Dengan amal soleh akan memperbaiki urusan-urusan agamanya dan juga akan memperbaiki dunianya. Perkara-perkaranya, urusannya akan menjadi baik, sedikit demi sedikit semakin baik, semakin baik. Urusan dunianya juga semakin baik, akhiratnya juga baik. Agamanya semakin lama semakin baik, dunianya juga semakin baik. Karena amal solehnya. Nah, wahayatahu ad-dunyawiyah, demikian juga dengan amal soleh yang dikerjakan, ucapannya baik, perbuatannya baik, maka akan memperbaiki dunyawiyahnya dan juga ukhawiyahnya. Hatinya baik. Nah, akhirat, amal-amal akhiratnya juga baik. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, maka dengan amal soleh yang dia kerjakan hilanglah kerusakan keadaannya. Keadaannya yang rusak akan hilang, kerusakan keadaan akan hilang, berubah menjadi kebaikan. Ketika dia beramal soleh, lama-lama keadaan yang rusak akan berubah menjadi baik. Fayakunu bidzalika minas solihin, sehingga jadilah dia termasuk orang-orang soleh. Alladzina yasluhuna lima jawarati ar-Rahman fi jannatihi. Maka jadilah dia orang-orang, termasuk orang-orang yang soleh, yang mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, karena dekatnya dia dengan ar-Rahman, dekatnya dia dengan Allah, di dalam jannahnya, di dalam surganya. Maka jadilah dia penghuni surga. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ, صَالِحَةِ, yang mereka beramal dan amal soleh, أَنَّ لَهُمْ جَنَّةِ, bagi mereka surga. فَبَشِّرْهُمْ, berikan kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan surga. Apa itu surga? Ay artinya بَسَاتِينَ, yaitu kebun-kebun. Surga itu berisi kebun-kebun. Jami'atun min asjaril ajibah, kebun-kebun yang terdapat di dalamnya berbagai macam pohon-pohonan dan tanaman-tanaman. Banyak sekali pohon-pohon dan tanaman-tanaman di dalam surga tersebut. Wasamar al-anifah al-aniqah, terdapat buah-buahan yang bagus dan gampang dipetik. Nah, gampang dipetiknya, tidak tinggi yang menyusahkan, tidak, gampang. Wadzil al-madid, dan juga naungan-naungan yang rindang, yang luas untuk penghuni surga. Naungan itu banyak, bisa berteduh di bawahnya. Wal aghsan wal afnan, berupa ranting-ranting dan juga naam cabang-cabang, dahan-dahan. Wa bidzalika sarat jannah, oleh sebab itu dinamakanlah tempat tersebut dengan jannah, kebun-kebun, karena banyak pohon-pohon yang berisi buah-buahan yang gampang dipetik, ranting-rantingnya, naam dahan-dahannya rendah. Naam, mudah untuk, sehingga menjadi naungan, mudah untuk dipetik buah-buahannya, maka disebut dengan jannah. Yajtanu biha dakhiluha, yang dalamnya itu diliputi dengan kebun-kebun tersebut. Wa yanamu fiha sakinuha, sehingga akan merasakan kenikmatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal dalam surga merasakan berbagai macam kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ay artinya anharul ma, sungai-sungai air bening, air putih yang bening, yang segar. Wal laban, sungai-sungai susu yang tidak pernah basi. Wal asal, sungai-sungai madu yang tersaring, yang sangat manis rasanya. wal khomer, sungai-sungai khomer yang tidak memabukkan. Yufajjirunaha kaifa syaa'u, mereka memancarkannya, mengalirkannya sekehendak mereka. Dialirkan terserah penghuni surga. Wayusrifunaha aina aradu, mereka mengalirkannya, memalingkannya ke mana sesuai dengan yang mereka inginkan. Wa tasrubu minha tilkal asjar, di mana pohon-pohon surga menghisap minum atau menghisap minum dari air-air dalam jannah, dalam sungai, dari sungai-sungai surga. Subhanallah. Pohon-pohonnya itu minumnya dari sungai-sungai surga. Sungai air bers, air bening, sungai susu, madu dan khomer. Tentu buah-buahnya juga luar biasa. Karena gizi-gizinya, minumannya itu dari sungai surga. Fatumbitu asnafus samar, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman surga, berbagai macam buah-buahan yang sangat lezat, manis dan enak. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam jannah sehingga bisa merasakan kenikmatan dalam jannah. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu, maka tatkala penghuni surga mendapatkan rizki, diberi rizki dari rizki-rizki dalam surga. Kullama ruziku minha, diberi rizki darinya. Min samaratin, dari berbagai macam buah-buahan. Rizqan, sebagai rizki. Qalu, maka penghuni surga berkata, hadza allazi ruziqna min qabl. Ini mirip ya, mirip dengan rezeki yang kita diberi oleh Allah dulu ketika di dunia. Persis mirip dengan rezeki yang kita dulu diberi. Ay, artinya hadza min jinsihi, jenisnya sama. Buah-buahan yang pernah kita rasakan di dalam jannah, yang kita rasakan di surga, itu juga ada nanti di dalam jannah. Jenisnya sama. Wala wasfihi, nah, dan demikian juga sifat-sifatnya juga sama. Kullaha mutasyabihah fil hasan wal ladzah, seluruhnya sama, mirip, bagusnya, lezatnya sama dengan yang ada di surga, di dunia. Laisa fiha samratu khassah, tidaklah di dalam surga itu buah-buah yang cuma khusus saja, cuma satu jenis saja. Tidak, jenisnya banyak. Sama ketika di dunia ini, anggur saja banyak jenisnya, kurma saja banyak jenisnya. Nah, sama namanya tapi jenisnya juga bermacam-macam. Demikian juga di dalam surga, tidak hanya satu jenis. Walaisa lahum waqtu khal, waqtu khalin min lazzati. Penduduk surga tidak memiliki waktu, tidak ada bagi mereka waktu kosong dari menikmati kelezatan jannah. Fahum daiman mutalazzizuna bi akliha, di mana penghuni surga sibuk terus-menerus merasakan kenikmatan surga, enggak punya waktu untuk yang lainnya, terus makan buah-buah surga, makanan-makanan surga, sibuk menikmati kenikmatan surga. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi makanan-makanan, dikasih rizki yang sama atau mirip. Gila dikatakan mutasyabihan, mirip fil ismi. Ada juga ulama berpendapat lain, mirip itu hanya dalam masalah namanya. Mukhtalifut ta'um, tetapi rasanya beda, rasanya sangat nikmat. Namanya memang sama, bentuknya sama, buahnya sama, tapi rasanya luar biasa nikmatnya. Waqila, ada juga para ulama yang berpendapat mutasyabihat di situ maksudnya adalah sama, serupa, fil laun, warnanya yang sama. Kuning, hijauan, merah, dan yang lainnya, warnanya yang sama. Mukhtalifan fil ism, tapi namanya itu beda. warnanya mirip, tapi namanya bukan seperti nama di surga. Ih, mirip apel ya, tapi bukan apel. Beda. Ada yang demikian, warnanya saja yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Wakila, dan ada juga para ulama yang berpendapat yusabbihu ba'duhu ba'dan fil hasan wal lazzati wal faqaha. Ada juga ulama yang berpendapat sama sebagiannya dalam masalah bagusnya, lezatnya, buahnya. Sama, tapi sebagian tidak sama, selain sebagian yang lain beda. Wala'alla hadha huwa sahih, mudah-mudahan ini yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Summa lamma dzakara maskanahum, tatkala Allah telah menyebutkan tentang tempat tinggal mereka, tempat-tempat tinggal orang-orang yang beriman, yang mereka beramal soleh, amal-amalannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, tempat mereka, tempat tinggal mereka adalah jannah, surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang rindang, banyak pepohonan, buah-buahan yang rasanya sangat nikmat. Waqwatahum min tu'am wasyarab wa fawakihim. Setelah itu Allah sebutkan tentang makanan-makanan mereka dan minum. Setelah Allah sebutkan tentang tempat tinggal mereka, makanan dan minuman mereka, dan juga buah-buahan yang mereka minum, yang mereka makan, zakara azwajhum, baru Allah sebutkan tentang istri-istri mereka. Subhanallah. Kalau seseorang punya rumah, beras ada, lauk ada, buah-buahan ada, nikmat rasanya. Tapi ada yang kurang rasanya kalau belum punya istri. Kalau belum punya istri, ada kenikmatan yang kurang, walaupun di rumahnya lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala melengkapkan kenikmatan penduduk surga bukan hanya tempatnya yang indah, rumahnya yang mewah dari emas, dari perak, mutiara, buah-buahannya, sungai, minuman yang lengkap, tapi Allah siapkan juga istri-istrinya dari kalangan bidadari-bidadari. Istri-istri. Fawasafahunna biakmali wasfin wa'ujazahu wa'udhahahu. Kemudian Allah sifatkan istri-istri mereka itu dengan sifat-sifat yang sempurna, yang paling jelas dan paling gamblang, dengan ringkas dan jelas. Bagaimana sifat-sifat istri-istri penghuni surga? Tentu beda dengan istri-istri di dunia. Walau fiha azwajun mutahharah, istri-istri orang-orang beriman yang beramal soleh, mereka, istri mereka itu suci, suci. Walau fiha azwajun mutahharah, istri mereka itu suci. Falam yakul mutahharah min al-aib al-fulani. Allah tidak menyebutkan bahwasanya dia suci dari aib fulana, fulana. Tidak. Enggak punya sifat jeleknya si fulan, bukan. Liyasbul jami'u anwa'at tathhir, agar supaya mencakup seluruh macam kesucian. Pokoknya suci dari berbagai macam aib. Fahunna mutahharatul akhlaq, suci akhlaknya, akhlaknya bagus luar biasa. Mutahharatul khulq, khulq, mutahharatul khulq, suci juga penciptaannya, badannya suci. Mutahharatul lisan, ucapannya juga suci, bagus, menyenangkan. Lisan ucapannya luar biasa. Mutahharatul absar, dan pandangan matanya juga suci. Enggak memandang yang haram-haram, enggak memandang wanita laki-laki lain, hanya memandang suaminya. Fa akhlaquhunna annahunna urubun mutahabbibatun ila azwajihinna akhlak-akhlak mereka. Naam. Membikin suami-suami mereka itu semakin cinta. Akhlak-akhlak yang bagus, bil khuluqil hasan. Akhlaknya itu bagus, tidak pernah bikin kecewa. Wa hasanu tabaun wal adabul qawli wal fi'li. Nah, melayani suaminya, adabnya, ucapannya, perbuatannya itu betul-betul bagus. Mutahharatul khulquhunna, ciptaannya juga bagus, sempurna. Nah, ciptaannya lebih sempurna dari istri-istri kita di dunia ini. Lebih sempurna lagi. Istri kita sudah sempurna, tapi lebih sempurna istri-istri di surga. Minal haid, suci dari haid, enggak pernah haid, enggak ada waktu libur. Terus bisa mendatangi istri karena enggak pernah haid. Wan nifas, enggak pernah yang namanya nifas. Nah, habis melahirkan biasanya istri-istri kita di dunia nifas. Sehingga kamu masih menunggu sampai berhentinya darah nifasnya. Wal mani, dan wanita surga itu tidak mengeluarkan mani. Wal baul, dan tidak pernah kencing. Wal ghaid, dan tidak pernah buang BAB, tidak pernah buang air besar. Wal mukhat, wal basat, tidak pernah naam lendir atau daha, ingusan, enggak ada. Warroiha al-kariha, enggak pernah nami buang angin dan yang lainnya. Berbeda dengan istri kita di dunia. Ya, aduh, lisannya luar biasa. Subhanallah. Nam, akhlaknya terkadang menyenangkan, terkadang menyakitkan hati. Nam, memang cantik dulu. Setelah tahun berlalu, mulai keriput. Naam. Ketika dicuci wajahnya nampak itu bekas-bekas jerawatnya. Kurang sempurna. Cantik sih cantik, tapi tidak sempurna. Naam. Enggak mandi 1 hari saja, ya Allah. Dakinya. Naam. Berbeda dengan penghuni surga. Berbeda dengan istri-istri penghuni surga. Wangi. Enggak pernah BAB. Makanan dan minuman yang mereka makan itu menjadi keringat, yang keringatnya seperti minyak wangi, misik. Sak. Dia makan, minum, kemudian menjadi minyak wangi di tubuh mereka. Keringatnya itu menjadi wangi. Dan kecantikan mereka semakin hari semakin tampan, semakin cantik. Penghuni surga semakin hari semakin tampan. Berbeda dengan dunia ini. Semakin hari semakin tua, semakin keriput, semakin lemah. Kalau penghuni surga, semakin lama, semakin cantik, semakin ganteng. Nah, wangi. Luar biasa. Mutahharatul khulq. Khulqu aidan bikamalil jamal. Suci juga khulq akhlaknya. Atau khulq ciptaannya dengan sempurna kecantikannya, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Falaisa fihinna aib, tidak ada pada bidadari-bidadari istri-istri di surga itu tidak ada aib sedikit pun, enggak ada celah, enggak ada aib. Nah, wala damama khuluq bal hunna khairatul hisan, tidak ada akhlak mereka yang rendah, yang tercela, enggak ada. Bahkan akhlak mereka seluruhnya baik semuanya. Pokoknya kalau kamu lihat itu senang. Kamu ridho, kamu puas. Apapun yang dilakukan kamu senang. Ucapannya apapun yang dia ucapkan pasti kamu tidak akan tersinggung, pasti senang, gembira. Mutahharatul lisan, suci lisan-lisan mereka. Wa taraf, dan suci pandangan mata mereka. Artinya para ummahat, para istri, kalau mau disayang oleh suami, maka hendaklah perbaiki lisan kalian. Perbaikilah penampilan kalian. Jangan ketika pesta pakainya wangi-wangi, bersolek, tetapi di rumah jelek, tidak mandi, pakaiannya yang kotor, sehingga dinikmati oleh orang lain, tetapi suamimu kamu kasih pandangan yang jelek, sehingga banyak suami mencari wanita lain akhirnya di luar. Kalau ketemu orang lain, lembutnya luar biasa. Tetapi dengan suami, ambillah dewek sana, makan sana. Bagaimana mau dicinta oleh? Contoh, wanita-wanita surga. Maka para abah, jangan sampai istri-istri kalian menghalangi kalian untuk mendapatkan wanita-wanita jannah. Tetaplah kalian beramal soleh, berbuat amal soleh, kebaikan. Jangan sampai gara-gara istri luput dari kalian wanita-wanita surga yang sangat jauh lebih baik. Maka sadarlah wahai ummahat, ketika kalian durhaka pada suami kalian, maka istri-istri mereka yang di surga itu ngomel, melaknat kalian, atau marah kepada kalian. Jangan kalian sakiti suami-suami kalian, karena mereka memiliki istri-istri dalam jannah insyaAllah. Nah, mereka tidak punya aib. Ucapan mereka sangat baik. Tingkah laku mereka, perbuatan mereka sangat baik. Sempurna akhlak mereka. Sehingga semakin menambah cinta suami mereka di dalam jannah. Mutaharatul lisan wa taraf. Suci lisan mereka dan juga pandangan mata mereka. Qasiratu tarfihinna ala azwajihinna. Pandangan mereka hanya terbatas pada suami mereka. Nah, kalau istri kita, nah, nonton sinetron atau melihat laki-laki yang lebih ganteng, mulai, kurang cintanya. Karena matanya masih belalakan melihat, artis-artis dan orang-orang yang ganteng yang lainnya. Tetapi wanita surga dijaga matanya, hanya melihat suaminya. Wa qasiratu alsinatuhunna an kulli kalamin qabih, dan lisan-lisan mereka tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, tentu membuat suami mereka sangat cinta, suaminya sangat cinta. Maka mudah-mudahan istri kita akan merubah akhlak mereka yang jelek menjadi baik, akan menjaga lisan mereka yang kotor, yang menyakitkan hati, menjadi ucapan yang menyenangkan hati. Semoga penampilan mereka menjadi penampilan yang semakin semakin indah, menyenangkan pandangan mata, sehingga kita tetap senang, selalu ingin pulang berkumpul bersama keluarga, bukan menjauh tinggal di masjid terus karena selalu diomeli. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang tentang sifat-sifat penghuni surga, atau sifat-sifat bidadari atau istri-istri penghuni surga di dalam jannah pada kesempatan akan datang insya Allah taala. Naktafi bidzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu rahimakumullah.